السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم رسولا فقد فاز أما بعد فنستوقع الحديث كتاب الله وخهري خمسة سلام شرمور محدثاتها وكل سلام في النار. أخبار وابيكم بيلا kita teruskan pelajar kita mendatulahkan masih masalah wakaf. Kemarin masih hadis 284. Hadisnya panjang kemarin ya. Ah, suara sampai pada yang ke-11 ya. Ya. Sekarang ikhtilaf ulama, perbedaan pendapat kaum ulama. Pertama, ada khilaf kaum ulama. Abu Hanifah rahimahullah memperbolehkan jual beli wakaf dan pemberi wakaf rujuk. Dan bolehnya rujuk wakaf. Pertama, Abu Hanifah rahimahullah memperbolehkan jual beli wakaf dan rujuk wakaf. Maksud rujuk wakaf ini menarik lagi wakafnya. Ini maksud rujuk ya. Dan rujuk wakafnya. Maksud rujuk apa? Menarik kembali ya. Ini pertama, Abu Hanifah rahimahullah memperbolehkan jual beli wakaf dan rujuk wakafnya. Ini pendapat Abu Hanifah rahimahullah ta'ala ini jelas menyisihi nas dalil. Ya, menyisihi nas dalil. Karena sudah kita lewati dulu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu nomor 284 yang terada kalimat in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha, jika kau suka engkau tahan asalnya dan kau mensedekahkan dengannya. Oleh karena inilah teman Abu Hanifah rahimahullah Abi Yusuf mengatakan kalau seandainya sampai hadis Umar ini ya, tentulah akan mengikuti pendapat hadis tersebut. Terujuk daripada pendapatnya jual beli wakaf. Pendapat kedua Imam Malik dan Syafi'i. Tetapnya wakaf dan tidak boleh menjualnya. Dan boleh menjualnya karena suatu kondisi tertentu. Pendapat kedua, Imam Malik dan Syafi'i, tetapnya wakaf dan tidak boleh menjualnya dan boleh menjualnya dan dibenarkan menjualnya karena kondisi tertentu. Karena kauman hadis, ghairu annahu la yubaa' asluha. Melainkan semuanya wakaf itu tidak jual asalnya. Ini pendapat yang kedua Imam Malik dan Syafi'i tentang tetapnya wakaf dan tidak boleh menjualnya dan boleh dijual karena kondisi tertentu. Pendapat ketiga Imam Ahmad, ini pendapat pertengahan. Pendapat pertengahan Imam Ahmad itu tidak boleh menjualnya dan tidak boleh menggantinya kecuali sudah tidak ada manfaatnya lagi secara total. Pendapat pertengahan Imam Ahmad tidak boleh menjualnya dan tidak boleh menggantinya kecuali sudah kosong atau sudah hilang manfaatnya secara menyeluruh. Kecuali sudah hilang manfaatnya secara menyeluruh yang tidak mungkin lagi dipakai. Tidak mungkin lagi dipakai atau dimanfaatkan, tidak juga dimakmurkan dan tidak juga diperbaiki. Oleh karena itu apabila sudah hilang manfaatnya, maka boleh dijual dan diganti dengan selainnya. Ini pendapat pertengahan Imam Ahmad rahimahullah, yang mana Imam Ahmad berdalil dengan perbuatan Umar saat sampai kepada berita bahwa Baitul Mal yang di Kufah itu berlobang atau retak. Maka Umar bin Khattab menulis kepada Sa'ad, "An'angkul amasalladhi bitamarin waj'al baitul mal fi qiblatil masjid fa'inu laizalu fil masjidi musalla." Maka Umar menulis kepada Sa'ad untuk memindahkan masjid yang ditamarin dan jadikan baitul mal pada kiblat masjid. Sungguhnya masih ya, di dalam masjid ada tanah lapang. Dan perbuatan Umar ini dipersaksi para sahabat, tidak ada yang mengingkarinya, maka seperti ijma'. Ini pendapat dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan juga berkata Ibn Taymiyyah rahimahullah, "Wa mal hajati yajibu ibdal waqab bimisli wa bila hajatin yajizu bi khair min li zuhur ahmad salahati." Pendapat keempat juga Ibn Taymiyyah rahimahullah, diiringi kebutuhan boleh mengganti waqab semisalnya ya, bersamaan atau seiring kebutuhan ya, seiring atau bersamaan kebutuhan wajib mengganti wakaf misalnya, dan tanpa kebutuhan boleh mengganti lebih baik darinya karena ada maslahat, dan tanpa kebutuhan boleh mengganti lebih baik darinya karena ada maslahat. Oleh itulah di sini Ibn Taymiyyah rahimahullah menyebutkan boleh mengganti wakaf walaupun masjid semisalnya atau lebih baik darinya, dan juga mengganti hadiyun. Ya, juga mengganti hadiyun, yaitu denda sembelihan dan udhiyah, dan korban, dan nazar. Yang mana diganti atau dijual dan dibeli dengan harganya kecuali tiga masjid yang mana tidak boleh robah lapangnya tapi berbolehkan menambah dalamnya atau apa mengganti bangun dalamnya. Sebenarnya dari sunnah dan ijma' dan sahabat. Oleh itulah dalam masalah ini tadi, masjid ini mirip dengan hadiyun, hewan sembelihan yang mana misalnya rusak sebelum sampai ke tempat penyembelihan, maka boleh disembelih pada tanggal tersebut. Dan juga Syekh Ar-Rahman As-Sadi rahimahullah juga berkata, "Idza naqasa al-mawquf aqalla manafi'uhu aw qalla manafi'uhu wa kana ghairu aslaha minhu an fa'al mawquf 'alaihim ففعل محمد ويتني أشهر ما منع المنع أي منع بيعه أو استبداله والثاني الجواز واختيار الإسلام والعمل في محك المملكة العربية السعودية يسود عن القاضي أن في بيعه وسبل الغبطة ومصحة أجازة وأذن لناظري بذلك وإلا فلا. Juga Syekh Abdul Rahman Al-Sali rahimahullah juga menyebutkan dua perkara. Pertama, apabila berkurang sesuatu yang diwakafkan atau makin minimal manfaat-manfaatnya, yang mana yang selainnya lebih baik dan lebih bermanfaat untuk diwakafkan atas mereka, maka dalam masalah ini dari Imam Ahmad ada riwayat yang paling populer dikatakan melarang, masih melarang jualnya atau menggantinya. Riwayat yang paling populer yang terpopuler lah boleh. Inilah pilihan Syekh Islam Taimiyah rahimahullah. Inilah diamalkan di Mahkamah Mamlakah Arabiyah Saudiyah, ya, yaitu boleh dijual kalau memang ada manfaatnya sudah hilang atau berkurang, maka boleh dijual dan syarat harus diganti dan semisalnya atau lebih baik. Nah, ini masalah wakaf tadi. Adapun kalau menjual wakaf tanpa menggantinya, maka ini ya haram, tidak boleh, ijma' ulama. Ya misalnya ada musala gitu. Ya, musala dulunya agak jauh dari pasar. Kemudian misalnya makin berkembang pasar, ternyata musala persis di samping bioskop misalnya kan, di tengah keramaian. Ya. Atau misalnya madrasah lah gitu. Persis ya berada di tengah pasar, di tengah keramaian, dekat bioskop. Sehingga kita lihat dipantau bahwasanya manfaatnya berkurang, terganggu, maka boleh dijual dan syarat harus diganti semisal atau lebih baik, ya, atau dirobah. Juga misalnya zaman penjajahan Belanda, ada orang tua kita zaman dulu misalnya mewakafkannya kebunnya yang berbentuk pohon kelapa, katanya untuk masjid. Masjid Fulan misalnya kan. Ternyata pada hari ini sudah setengah abad, pohon kelapanya sudah mati semua misalnya kan. Nah bagaimana? Maka boleh kebun tersebut dijual, lalu misalnya diganti, dibuat, beli ruko, dan hasilnya tetap diimpakkan kepada masjid yang sebenarnya yang diwakafkan, yang diwasiatkan oleh pembeli tanah. Paham ya? Jadi inilah tadi kaidah bahwasanya apabila sudah hilang manfaatnya atau berkurang manfaatnya, maka boleh diganti dan semisalnya atau lebih afdal dan dia ada maslahat. Ini yang rajih sebagai pilihan Syekh Islam rahimahullah, juga Syekh Sa'di rahimahullah, dan juga ulama yang lainnya. Masalah bagaimana hukum ya mempergunakan wakaf bukan pada tempat yang sudah ditentukan oleh pewakaf. Masalah apa hukum ya mempergunakan wakaf bukan pada tempat yang ditentukan wakaf. Contoh apa misalnya? Misalnya ada orang mengatakan, ini saya mewakafkan 30 mushaf, letakkan ya di Masjid Nuruddin Hasanah. Ya. Kemudian ada berpikir, wah di Masjid Nur Hasanah ini mushaf sudah banyak kali, sudah ratusan. Bagaimana mushaf ini 40 ini diletakkan aja lah. Mushaf tepi dusun sana enggak ada mushaf satupun juga. Boleh enggak? Atau orang mengatakan gini, saya mewakafkan karpet 20 gulung untuk Masjid Nuruddin Hasanah. Sementara di masjid ini karpetnya sudah cukup melimpah. Boleh enggak kita pindahkan karpet tadi di masjid lain? Sementara yang mewakaf mengatakan di tempat itu, di masjid tersebut. Gimana? Atau kalau pada hari ini misalnya jemaah haji meletakkan Al-Quran mushaf di Masjid Nabawi. Meninggalkan sajadah di Masjid Nabawi. Berniat di wakaf. Gimana? Jadi masalah apa hukum mempergunakan atau apa bahasa lain mempergunakan mengalihkan ya wakaf bukan pada tempat yang ditentukan oleh pewakaf. Di sini pertama ada dua keadaan. Pertama, bahwa sesudah di sana ada sesuatu yang berlebihan daripada kebutuhan masjid, daripada kebutuhan masjid, maka ini boleh dipindahkan. Pertama, bahwa sesudah di sana ada sesuatu yang kelebihan daripada kebutuhan masjid, maka boleh dipindahkan. Yang kedua, sebaliknya, jika di sana tidak ada suatu kelebihan, maka tidak boleh dipindahkan. Kedua, jika di sana tidak ada suatu kelebihan, maka tidak boleh dipindahkan atau dialihkan. Kenapa demikian? Karena tetapnya mushaf ini atau karpet ini di masjid tersebut yang ditentukan oleh pewakaf tanpa faedah, jelas ini tidak ada gunanya. Ya. Karena tetapnya karpet tadi di masjid tersebut tanpa dipergunakan, jelas tidak ada faedah. Jadi ada orang misalnya mewakafkan 30 gulung karpet ke Masjid Nurul Hasanah. Tidak dipakai, sudah disimpan gudang. Bazir kan? Maka boleh dialihkan, dipindahkan ke masjid lain, walaupun barangkali yang mewakafnya mengatakan ini untuk masjid Nurul Hasanah, tapi enggak dipakai gitu. Maka boleh dipindahkan. Karena lihat tadi sebagaimana definisi wakaf, bahwasanya wakaf itu di suatu yang tetap yang mana dia dimanfaatkan gitu. Terus dia dipergunakan, dimanfaatkan. Gimana tadi dulu definisi secara syar'i menahan sebuah harta milik yang dimanfaatkan sehingga tetap ya barangnya dipergunakan terus. Jadi menahan suatu harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap bendanya yang mana dipergunakan manfaat tadi dan sisi kebaikan dan rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wakaf ya. Jadi menahan suatu harta yang bisa dimanfaatkan dan tetap benda tersebut dan dipergunakan manfaatnya dari sisi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk hadis 285. Hadis 285 ini berkaitan dengan hibah. Sebelum kita baca hadisnya, sedikit kita pembukaan tentang hibah. Jadi hibah secara syar'i tamlikum fil hayati bil 'iwadin. Pemilikan pada masa hidup tanpa ganti, tanpa imbal balik. Pemilikan pada masa hidup tanpa imbal balik. Dan lafaz hibah itu banyak sekali, di antaranya hadiah secara mutlak, ada juga ibra' min dain, pemutihan daripada hutang, ada juga berbentuk sedekah, ada namanya atiyah, ya, pemberian, adapun hibah secara mutlaqah itulah maqsada biha tawaddu ila mahubilau. Kalau hibah secara mutlak itu apa-apa yang dimaksudkan ianya rangka menjalin kasih sayang kepada yang menerimanya. Suatu yang dimaksudkan, apa-apa yang dimaksudkan rangka untuk menjalin, ya, kasih sayang atau kecintaan kepada yang menerima apa hibah. Ini hibah. Jadi apa-apa yang dimaksudkan dan hibah tersebutlah kasih sayang atau kecintaan kepada yang menerima hibah tersebut. Kalau sedekah, apa-apa yang dimaksudkan dengan pemberian tersebutlah murni pahala akhirat. Ini sedekah. Kalau sedekahlah, apa-apa yang dimaksudkan dan pemberian tersebutlah murni ganjaran akhirat. Baiklah, sekarang kita masuk ke hadisnya. An Umar radhiyallahu anhu qala حملت على فرس في سبيل الله وضعه الذي كان عنده أردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتري لا تشتريه ولا تعود في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فالعيد في هبته كالعيد في قيه. Hadis pendek dan diktekan, ya. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata, aku membawa atas kuda di jalan Allah fi sabilillah. Aku membawa kuda fi sabilillah maka kuda tersebut dihilangkan oleh yang memegangnya maka bukan dihilangkan, disia-siakan. Maka kuda tersebut disia-siakan oleh orang yang memegangnya. Maka disia-siakan kuda tersebut oleh orang yang memegangnya. Maka aku ingin membelinya. Maka aku ingin membelinya kembali dan menyangka dia menjualnya dengan harga murah. Dan aku menyangka dia menjualnya dengan harga murah. Dan aku menyangka dia menjualnya minyak kepada kuda dan harga murah. Maka bertanya dan Nabi SAW, beliau bersabda, maka aku bertanya dan Nabi SAW, beliau bersabda, jangan kau beli lagi. Jangan kau beli lagi. Maksud kembali kepada kuda yang tadi dihibahkan oleh Umar ya, kepada seorang. Jangan kau beli lagi. Lagi kembali kepada kuda tadi. Kuda yang dia hibahkan kepada seseorang. Jangan kau kembali kepada sedekah engkau. Jangan engkau beli lagi. Dan jangan kau kembali pada sedekah engkau. Jangan kau kembali pada sedekah engkau. Walaupun dia memberinya dengan dirham. Walaupun dia memberi engkau dengan dirham. Walaupun dia memberi engkau dengan dirham. Walaupun dia memberi engkau dengan dirham. Sungguhnya orang yang kembali pada hibahnya. Sungguhnya orang yang kembali pada hibahnya. Bagaikan orang yang kembali pada muntahnya. Sungguhnya orang kembali pada hibahnya. Bagaikan orang kembali pada muntahnya. Bukhari 2623. 2623. Dan Muslim 1620. 1620. Kemudian lafaz Muslim, dalam lafaz Muslim, "Fainal ladzi ya'udu fi sadaqatihi kalqalbi yaqi'u tsumma ya'udu fi qaihi." Lafaz Muslim, sungguhnya orang yang kembali pada sedekahnya, tulis pendek ya. Sungguhnya orang yang kembali pada sedekahnya bagaikan anjing yang muntah. Sungguhnya orang yang kembali pada sedekahnya bagaikan anjing yang muntah. Kemudian kembali pada muntahnya. Sungguhnya orang yang kembali pada sedekahnya bagaikan anjing yang muntah. Kemudian kembali ya, menelan pada muntahnya. Kemudian kembali menelan muntahnya. Kemudian kembali menelan muntahnya. Sungguhnya orang yang kembali pada sedekahnya bagaikan anjing muntah. Anjing yang muntah. Kemudian kembali menelan muntahnya. Muslim 1622. Muslim 1622. Dua. Ikhwan rabbikum. Jadi di sini pada masalah hibah ini, pada hadis yang ke-285 ini, itulah berkaitan hukum orang yang kembali pada hibahnya atau hukum orang yang kembali pada sedekahnya atau ya, sejenis pada itu yang kembali pada infaknya. Kemudian hadis yang ke-286. Ani Abbas radhiyallahu anhu ma anna Rasulullah qala al-aidu fi hibatihi kal aidu fi qaihi. Tulis pendek ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kembali pada hibahnya bagaikan, tulis ya, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Rasulullah SAW bersabda, orang yang kembali pada hibahnya bagaikan, orang yang kembali pada hibahnya bagaikan orang yang kembali menelan pada muntahnya, bagaikan orang yang kembali menelan muntahnya, bagaikan orang yang kembali menelan pada muntahnya. Bukhari 2621. Bukhari 2621 dan Muslim 1622. Muslim 1622. Baiklah. Jadi ikhwan rabbikum, hadis ini berkaitan hukum orang yang kembali kepada hibahnya, kepada sedekahnya, kepada pemberiannya. Jadi dia sudah memberi sedekah, memberi infak, memberi hibah atau sedepan nama-nama itu semua, kemudian dia minta kembali lagi. Nah, ini kan tren kalau dalam demokrasi, ini kan tren ya. Para caleg bagi-bagi uang, bagi-bagi beras, bagi apa, ternyata nggak jadi legislatif minta kembali pemberian kemarin. Ya, kasih beras kemarin, kasih uang, kasih apa. Nah, kembali minta-minta lagi. Ini bagaikan adalah orang yang kembali menelan muntahnya, bagian anjing dia. Bagian anjing yang mana menelan lagi muntahnya, wal'a'udzubillah, betul-betul daripada akhlak yang buruk sekali. Ikhwan wabikum, dalam kisah ini dari hadis di atas tadi 285, itu Umar. Bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah membantu seorang dalam jihad fisabilillah. Jadi Umar ini memberikan seekor kuda biar dipergunakan untuk perang. Ternyata yang terima ini lalai atau berkurangan atau menyia-nyiakan ya, dalam memelihara kuda tersebut. Ya, dalam menjaga atau memelihara kuda tersebut. Sehingga nampak kuda tadi lemah atau kurang makan atau kurang gizi. Maka Umar ini ingin kembali kepada kudanya. Tapi dalam bentuk apa? Membeli gitu. Jadi dia sudah kasih sedekah kudanya kepada seorang, nyesel gitu. Ternyata sudah kasih hadiah kuda untuk berperang jihad fisabilillah. Ternyata kok kurang dipelihara. Sehingga kuda itu nampak kok lemas atau lelah atau kurang makan atau kurang gizi. Nah, Umar ingin kembali pada kudanya, tapi dengan jalan lain gitu. Kalau minta nggak enak lah gitu ya. Tapi jalan apa? Beli gitu. Nah, membeli lagi. Maka Umar menyangka kalau dia beli, wah mungkin harganya jatuh. Kenapa kuda itu udah kurus, udah lemah. Ya. Nah, si Umar bin Khattab ini radhiyallahu anhu nggak berani untuk membeli secara langsung. Nah, Umar bin Khattab datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam musyawarah, bertanya. Ya. Maka di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang membeli lagi sedekah tersebut. Yes. Membeli aja nggak boleh, apalagi mau minta lagi yang kemarin disedekahkan, yang dihibahkan, yang diberikan. Walaupun harga yang ringan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi bersabda, la tasyarih wala ta'ud fi sadaqatika, jangan kamu beli lagi kuda tersebut. Dan kawan-kawan kembali para sedekah engkau. Wa in a'taqahu bidirhamin. Walaupun dia memberikan engkau dan dirham. Fil aida fi hibatihi kal aidu fi qaihi. Orang yang kembali pada hibahnya bagaikan orang yang kembali menelan muntahnya. Jadi membeli pun juga tidak boleh. Ya. Apalagi kalau meminta. Lihat dari sini Nabi SAW melarang Umar khattabi anhu tidak boleh membeli kembali kuda yang dia sudah hibahkan walaupun harga yang murah. Kenapa? Karena sesuatu yang sudah dikeluarkan tadi, sesuatu yang sudah dihibahkan tadi, sesuatu yang sudah disedekahkan tadi, sesuatu yang sudah diimpakkan tadi, itu sudah mana keluar karena lillahi ta'ala. Maka janganlah jiwa kita ini mengikutinya, jangan jiwa kita ini memantaunya lagi, jangan jiwa kita ini merinduinya lagi, ya, merindukannya lagi, ya. Dan jangan lagi jiwa ini, hati ini masih memikirkannya, merenungkannya, masih berkait terus dengan sesuatu yang telah diberikan tadi. Kemudian di sini Nabi SAW membuat perumpamaan yang bagus sekali, ya, agar seorang menjauh daripada kembali kepada sedekahnya, kepada hibahnya atau nama, semisal daripada itu, dengan suatu gambar yang sangat keji dan kotor dan menjijikkan. Ya, bayangkan bagaimana kalau kita lihat anjing aja, gimana ada jijik kita lihat anjing itu. Apalagi kalau dia anjing muntah, ada jijik kita. Oh, berapa lapis, dua kuadrat itu. Kemudian dimakan lagi muntah, tiga kali lipat. Gitu. Ini betul-betul gimana gambaran Nabi SAW, penggambaran suatu perbuatan yang sangat buruk sekali. Ya. Ini menunjukkan bagaimana perbuatan tersebut, suatu sangat keji dan kotor, sangat buruk dan rendah sekali orang yang melakukannya. Faedah diambil hadis ini, dua hadis ini. Pertama, dianjurkan menolong dalam jihad fi sabilillah. Maka Nabi SAW menamakan sebagai sedekah. Dia di sini, Umar bin Khattab membantu orang jihad fi sabilillah dan bantu apa? Memberikan kuda. Ini faedah pertama, dianjurkan untuk menolong dalam jihad fi sabilillah. Dan Nabi SAW menamakan pemberian tersebut sebagai sedekah. Yang kedua, Umar bersedekah atas seseorang tersebut yang kuda tidak menjadikan sebagai wakaf. Tidak wakaf untuk pribadi dia atau wakaf di jalan Allah. Ya. Tapi dia mensedekahkan. Ketiga, larangan membeli sedekah. Ya, larangan membeli sedekah dia gitu. Ya, larangan untuk membeli kembali sedekah atau pemberian atau infaknya. Seseorang kemarin sedekah ke masjid atau dia sedekah untuk apa sebuah pondok kasih motor misalnya kan. Itu nyesel lagi, minta lagi motor. Gimana cara kembali? Asal beli lah, gitu. Nah, dia sedekah atau impak untuk pondok, misalnya mobil, bekas, gitu. Ah, nyesel, ingin kembali lagi. Udah, saya beli aja lah, gitu. Atau apa, orang yang sedekah, kasih batu bata, kasih semen, misalnya. Kasih besi. Nah, nyesel, ingin kembali lagi. Caranya gimana? Saya belilah semen kemarin, gitu. Nah, ini juga tidak boleh larangan untuk membeli sedekah. Kenapa tadi? Karena benda tersebut, pemberian tadi sudah keluar karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh lagi seseorang jiwanya, hatinya, pikirannya masih merindui atau mengenang daripada sesuatu yang telah dia berikan. Nah, kalau dia ingin membeli lagi atau meminta lagi, berarti dalil dia hatinya masih merinduinya. Berarti hatinya masih merindukan sesuatu yang telah dia berikan kemarin. Masih jiwanya masih terbayang-bayang. Hatinya masih berkait dengan benda yang telah dia berikan tadi. Ini agar yang sampai memberi tadi kembali kepada sesuatu daripada sedekahnya. Pada keempat, disenunjukkan haramnya kembali kepada sedekah. Yang kelima, lari di perbuatan demikian dengan pembahaman yang sangat keji ini. Melarikan diri daripada perbuatan demikian dengan perbuatan dengan permisalan sangat menjijikkan ini. Melarikan diri daripada perbuatan tersebut dengan permisalan sangat keji ini. Pada yang terakhir keenam, jumhur ulama memberikan pengecualian haramnya kembali pada auda ini itu terhadap orang tua dengan anak. Jumhur ulama memberikan pengecualian haramnya kembali pada hibah itu terhadap ya hibah orang tua kepada anaknya. Boleh orang tua rujuk kepada hibahnya terhadap anak. Ini hadis riwayat Ahmad Ashabu Sunan dari Umar bin Abbas dan Nabi SAW. Beliau bersabda, "La yahilu rajulin muslimin ayati'a al-atiyata thumma yarji'u fiha ila al-walidu fima yu'ta' waladahu." Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim untuk memberikan pemberian kemudian kembali kepada pemberian tersebut kecuali orang tua terhadap apa yang dia berikan kepada anaknya. Saya Tirmizi dan Hakim. Kalau menulis nadi kan. Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim. Tidak halal bagi laki-laki muslim untuk memberikan pemberian. Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim memberikan pemberian kemudian kembali kepada pemberiannya tidak halal bagi seorang laki-laki muslim memberikan pemberian kemudian kembali kepada pemberiannya kecuali orang tua terhadap apa yang diberikan pada anaknya. Kecuali orang tua terapa yang diberikan kepada anaknya. Tirmizi dan Hakim. Disahkan Tirmizi dan Hakim. Baiklah, sekarang kita pindah ke buku 2 Fathul Majid. Kemarin Ahad lalu kayaknya banyak soal ya. Mana lupa terselip di mana nak letakkan soal kemarin. Ada yang sedang tulis kalau ada yang kemarin ngajin soal Ahad lalu. Sekarang kita akidah. Masalah pemberian tadi. Memberikan kepada seseorang tapi menitipkan misalnya mau diberikan kepada si B, yeah. Jadi anak titipkan kepada si A, yeah. Pemberian ini belum sampai kepada si B, terus rencananya pemberian ini mau anak ditukar sama yang lain karena yang lebih bermanfaat, yeah. Gimana? Kalau ditukar sama yang bermanfaat boleh, yeah. Diganti yang lebih terbaik itu boleh, belum sampai kepada menerima, ya, kemudian diganti yang paling terbaik ini boleh. bila seorang akhwat tersentuh sama kulit dengan wanita kafir, apakah batal wudu akhwat tersebut? Tidak. Allah Ta'ala firman Al-Quran, innamal musyriku najasun. Ya. Seorang musyrik itu najis. Nah, maksudnya najis ini bukan najis kulitnya, tapi najis sisi maknawinya, sisi akidahnya gitu. Bukan sisi fisiknya. Apakah boleh hadiah hibah yang kita terima kita berikan orang lain karena hadiah yang berikan kita sudah mempunyai? Boleh, apabila kita menerima hadiah itu sudah milik kita gitu. Dia sudah milik kita. Nah, selanjutnya apakah kita nanti berikan lagi kepada orang lain yang sudah mempunyai? Itu boleh gitu. Karena tadi hadiah atau hibah itu sudah menjadi murni milik kita pribadi gitu. Nah, bila masih akidah bab yang ke-58 ya. Bab ke-58 ini masih surah Ali Imran ayat 154. Qala Muqayyim fil ayat al-ula fusira hadha dhann bi anna subhanahu wa yansur rusulahu wa an amrahu tamahalu wa fusira bi anna ma sabahu lam yakum bi qadrillahi wa hikmatihi wa sira bi inkari hikmati inkari al-qadar إنكار إتم أمر رسله وإظهر الله على دين كله وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في صلاة الفتح إنما كان هذا ظن السوء لأن ظن غير ما يليق به سبحانه ويليق بحكمته وحمده وعده الصادق فظن أن يدل الباطل على الحق إدالة مستقرة محل مع الحق فأنكر أن يكون ما جرى بقضاءه وقدره وأنكر ayakun ala himmatin balighatin yastahiqu ala alhamd bazama anna zalika mashati miradatin fa zalika azun allazina kafaru wal ladzina kafaru min an-nar. Kata Ibnu Qayyim rahimallahu taala pada ayat yang pertama, kita ayat pertama itu ayat surat Ali Imran ayat 154, ya'zununa billahi ghal haqqi azuna jahiliyah, mereka berpraduga kepada Allah Ta'ala bukan yang perkara hak dengan dugaan, buruk dugaan orang jahiliyah. Yaquna la halana min amri min syai' qul innal amra kullahu lillah. Mereka mengatakan, apakah bagi kita daripada suatu perkara? Katakanlah sungguhnya seluruh urusan perkara sungguhnya milik Allah. Ali Imran 154. Nah, di sini Ibnu Qayyim rahimahullahu Ta'ala berbicara tentang ayat pertama ini. Ditafsirkan dugaan ini, dugaan orang-orang musyrikin ini, yang mana mereka berburuk prasangka kepada Allah Ta'ala, buruk prasangka orang-orang jahiliyah, yaitu bahwa Allah Ta'ala itu tidak menolong Rasulnya. Nah, ini betul-betul buruk prasangkanya orang musyrikun. Ya, tipe-tipe daripada buruk prasangka orang jahiliyah, yang mana mereka menduga Allah Ta'ala itu tidak menolong Rasulnya. Dan bahwasanya urusan Allah itu akan sirna. Urusan Rasulnya akan sirna. Jelas betul-betul ini kalimat yang sangat buruk sekali. Buruk sangka kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sudah pasti akan menolong agamanya. Menolong Rasulnya. Juga ditafsirkan kata Ibnu Qayyim, bahasa apa yang menimpanya tidaklah dengan takdir Allah Ta'ala hikmahnya. Nah, ini juga buruk sangka kepada Allah Ta'ala. Ya, orang musyrikun menganggap bahwa apa yang menimpanya tidak dengan takdir Allah Ta'ala, tidak dengan hikmah Allah Ta'ala. Ini jelas tidak beriman dengan qada dan takdir Allah Ta'ala. Juga ditafsirkan mengingkari hikmah, mengingkari qadar, mengingkari bahasanya perintah apa urusan Rasulnya disempurnakan. Juga mengingkari Allah Ta'ala akan mengokohkan urusan din semuanya. Ini semua benar buruk persangka. Dari buruk persangka orang munafikun, orang musyrikun yang terdapat dalam surah Fath. Semuanya inilah buruk persangka. Karena semuanya buruk sangka demikian itu tidak layak bagi Allah Ta'ala. Dan apa yang tidak layak bagi hikmahnya dan ujiannya dan janjinya yang jujur. Oleh karena itulah barang siapa yang berprasangka bahwa Allah Ta'ala itu menunjukkan kebatilan atas hak, dalil yang tersendiri yang mana dengan dalil tersebut kan sirna perkara hak, atau dia mengingkari bahwasanya apa-apa yang terjadi dengan qada dan qadarnya, atau mengingkari ada hikmah yang tinggi yang berhak atasnya pujian, bahkan menyangka hal demikian semata-mata kehendak yang kosong murni, maka inilah itulah dugaan orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir daripada api neraka. Qasannasi azunna billahi azunna saw fima yakhtas bihim wa fima yaf'alu wa bigharim wa la yaslamu min zalika illa man arafa Allah wa asma'ahu wa sifatahu wajibu hikmati wa hamdih faliya'tan alabibu nasihu nafsihi bihada wa liatubu ila Allahi wa astaghfir man zannahu bi rabbi zanna su'. Dan mayoritas manusia mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang buruk, apa-apa yang jadi kekhususan dalam mereka, apa yang diperbuatnya selain mereka, yang tidak ada yang bisa selamat daripada kepribadian tersebut, itu buruk sangka kepada Allah, kecuali orang yang mana mengenal Allah, mengenal nama-nama sifatnya yang mengharuskan hikmah dan pujiannya. Maka hendaklah orang yang berakal memperhatikan untuk diri sendiri perkara ini, adalah segera taubat kepada Allah, istighfar. Barang siapa yang buruk prasangka kepada Rabb-nya dengan dugaan yang sangat buruk sekali. Wala fatasta man fatasta raita indahu tanutan ala qadar wa mulamatan lahu annahu kana yanbaghi ay yakuna kadha kadha mustaqillun wa mustaghfirun wa fattish nafsaka hal anta salimun. Dan kalau seandainya engkau meneliti, terhadap orang kau teliti, benar-benar engkau lihat di sisinya keras kepala terhadap takdir dan mencela takdir, sungguhnya sepantasnya dia buruk demini begini, apakah sedikit atau banyak, maka silakan teliti diri engkau, apakah engkau selamat, masa selamat daripada sikap seperti ini, buruk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala segala perbuatan dan kehendaknya. Ini teks pada ucapan Syekh Muhammad bin Al-Wahhab. Berkata pengarang buku ini Fathul Majid, faqad fusir hadha dhannu alladhi la yaqu billahi subhanahu bi an la yansuru salahu wa an amrahu fil mahalu wa an yuslimuhu al-qatl la qatli wa fisra bi dhannihim أن ما صبهم ليكون بقبيل قدره وحكمة له فيه فصير بإنكار حكمة إنكار القدر إنكار إتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم إصار على دين كله. Jadi buruk prasangka ini yang tidak layak bagi Allah Ta'ala ditafsirkan bahwasanya mereka buruk prasangka Allah Ta'ala tidak akan menolong Rasulnya dan urusannya akan sirna, akan memudar, dan dia akan tidak akan menyelamatkannya dalam peperangan atau pembunuhan. Jaga ditafsirkan dan dugaan mereka yang buruk. Sesungguhnya apa yang menimpa mereka tidak akan qada dan takdir Allah Ta'ala. Yang tidak ada hikmah dalamnya. Jika ditafsirkan mengingkaran hikmah, mengingkari takdir, mengingkari bahasanya Rasulullah SAW akan disempurnakan, juga mengingkari bahasanya din ini akan dimenangkan. Hada wa zunassu Allazanaul munafiqun musyrikun fi surah Fath, yaitu dalam surat Al-Fath ayat 6. Beginilah buruk sangka orang munafiqun, orang musyrikun dalam surat Al-Fath ayat 6. Allah Ta'ala wa yu'azibal munafikin wal munafiqat wal musyriki wal musyrikat Allahani billahi azunan saw alaihim dada saw wa qadiballahu alaihim walan'am wa'adalahum jahannam wa sa'ad masyira. Dan dia akan mengazab orang munafik, laki-laki munafik dan wanita munafiqat dan laki-laki musyrikin dan laki-laki dan wanita musyrikat yang berpraduga dengan Allah dugaan yang buruk atas mereka daripada kejelekan dan kemurkaan Allah mereka dan melaknat mereka dan menyiapkan untuk mereka jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Kata Syekh Sa'd rahimahullah ta'ala, adapun laki-laki munafik dan wanita munafiqat dan laki-laki musyrik dan wanita musyrikat, sungguh Allah ta'ala akan mengazab mereka dan akan menampakkan kejelekan mereka yang mana maksud tujuan mereka lah menghinakan kaum mukminin, yang mana berpraduga kepada Allah ta'ala dengan dugaan yang buruk, menganggap Allah ta'ala itu menduga Allah ta'ala tidak akan menolong agamanya, tidak akan meninggikan kalimatnya, maka di sini dan mereka menganggap bahwasanya al-batil kan akan jatuh oleh orang yang hak, maka Allah Ta'ala menampakkan dugaan mereka dan kejelekan bagi mereka nanti di dunia, yaitu qadiballahu alaihim wa'na'um, Allah Ta'ala melukai mereka karena mereka telah melakukan menentang Allah Rasulnya dan melaknat mereka, menjauhkan mereka rahmat dan menyiapkan bagi mereka neraka jahannam. Innama kan hadza dhannu saw wa dhanna jahiliyyatu huwa al-mansu ila ahli jahal wa dhannu ghayra al-haq li anna dhannu ghayra ma yaliqu bi asma'i al-husna wa sifat al-ula wa zati al-mubarratu min kulli 'aib wa su' خلاف يليق بحمته وحمده وتفرد بإلهية ويليق بوعده الصارخ الذي لا يخلف كلمة التي سبق رسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم. Sesungguhnya buruk prasangka ini adalah buruk prasangka orang jahiliyah, yang mana jahiliyah itu disandar kepada al-jahal, orang bodoh. Itu suatu dugaan yang mana tidak benar, karena dugaan demikian itu tidak pantas dengan nama dan namanya indah dan sifat yang tinggi dan juga zatnya yang terlepas dari pasti aib dan kejelekan dan bertolak belakang dan apa yang pantas bagi hikmah dan pujian bagi Allah yang mana dia tunggal ilahiyahnya. Dan juga tidak pantas bagi janjinya yang jujur dan tidak akan menyisihinya. Juga kalimat yang telah sudah berlalu untuk Rasulnya, bahwa Allah akan menolong mereka dan tidak akan menghinakannya. Untuk Rasulnya, bahwa Allah Ta'ala akan menolong mereka, para Rasul, dan tidak akan merendahkan mereka. Wajudihi bi'annam hum ghalibun, faman zanna bihi annau, dan suruh salau, wa timu amrau, wa i'idhu wa i'idhu, isbahu i'alihim, isfuruhum bi'adaihim wa zuruhum, wa anna la yansur dinau wa kitabau, ونديل الشرك على التوحيد والباطل الحق ثلاث صفرات المحول مع التوحيد والحق محلا يقوم بعده أبدا فقد ظن بالصو ونسبه إلى خلاف ما يليق بجلاله وكماله وكماله وصفاته ونعوته. Oleh karena itulah barang siapa yang mana